Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, para asatid, asatidah, para sesepuh yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, dan pendengar radio Fafirru Ilallah yang mengikuti, yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu, untuk membersihkan hati sebelum kita berpulang kembali kepadanya. Kedua kalinya semoga sanjungan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah wa mahabbatan juga diberikan kepada para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghawsi hadaz zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga beliau yang kami sebut di atas tadi betul-betul memberikan dukungan, jangkungan dan doa restunya sehingga kita dalam melaksanakan tugas hidup ini benar-benar dituntun oleh hidayahnya Allah sehingga kita sampai pada finish nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyatan zaman radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bulan Ramadan ini merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab termasuk saking welasi Gusti Allah, umat ini termasuk kulon jenengan yang sehari-hari bergelimang dengan dunia, sehari-hari bergelimang dengan lupa kepada Tuhannya, walaupun kita beribadah. Sehari-hari kita melakukan perbuatan maksiat, tidak bisa menjaga lesan kita, perbuatan kita, hati kita, ini termasuk penuh dengan lumuran dosa. Tapi yaitu tadi, relasi Gusti Allah nih hadirin, Allah menurunkan bulan Ramadan. Di mana didawukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'adzim. Yaitu Allah memberikan prioritas, memberikan karunia kepada umat ini. Di mana kurang lebih artinya, wahai orang-orang beriman, kuwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya umat-umat sebelum kamu. Ini merupakan suatu perintah dalam bentuk kasih sayang. Karena tujuan yang utama yaitu tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu betul-betul menjadi orang yang takwa. Lah, takwa ini bukan suatu barang yang mudah hadirin. Takwa itu ada di dalam hati, jiwa. Jadi kalau jiwa ini sudah takwa, pengaruhnya ke jasad nanti itu. Orang yang takwa hatinya ya baik, pengaruhnya lesannya menjadi bagus, penuh hikmah. Lesannya penuh dengan suatu hikmah yang luar biasa. Tangannya, perbuatannya penuh dengan hikmah dan manfaat. Maka orang yang takwa itu orang yang dipilih kali Gusti Allah. Bahasa la'allakum tattaqun itu harus diperjuangkan, karena tidak ada jaminan. Diperjuangkan. Bulan ini mangke kita masuk bulan Ramadan, ayo bersama-sama kita masuk. Kita masuk ke bulan Ramadan, apa yang kita bawa? Bawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ini loh Gusti, di bulan suci saya masuk penuh dosa. Saya masuk bulan Ramadan penuh dengan ketakaburan, penuh dengan hati yang congkak. Saya belum bisa mengosongkan hati saya. Saya belum mampu untuk membuat hati saya madep kepada Panjenengan ya Allah. Masuk Ramadan bawa itu semua. Kalau masuk bulan Ramadan, rahmatnya Allah akan turun. Jadi hanya hamba masuk bulan Ramadan datang merangkak bagaikan hamba. Bagaikan hamba-hamba itu ya yang merasa penuh dosa itu. Merasa kecil. Dan ini harus dilebokno ning jerone ati, dilatih. Dimanapun harus merasa kecil, merasa rendah. Masuk bulan Ramadan, rahmatun, rahmatnya Allah. Diteruskan lagi, diampuni dosa kita. Diteruskan lagi, idkun minan nar. Allah sendiri, kau bebas dari neraka. Itu masih belum. Terus. Dan ini dipertahankan sampai mati. Ya jangan mari Ramadan berhenti, jangan. Perasaan jiwa ini harus terlatih sampai mati. Ini hadirin hadirat. Maka suatu saat Rasul mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan kharramallahu jasadahu ala niron. Kita masuk bulan Ramadan merasa bahagia karena kasih sayang Allah dekat dengan kita. Kita merasa untung dengan Ramadan karena Allah memperkenankan doa-doa kita dikabulkan. Kita merasa senang, bahagia, berdekatan dengan Allah. Bukan karena apa-apanya, tapi dekat dengan Tuhan. Ketika kita sebelum sahur bangun, kita latih sholat dua rakaat, kita bersimpuh dengan mujadah, ada yang menghatamkan Al-Quran dan wirid, air mata berlinangan, merasa kecil di hadapannya. Indahlah saat itu manusia mengenal jati dirinya. Di saat itulah kasih sayang akan turun. Nah ini mesti ini di luar Ramadan harus begitu. Dilatih, dilatih. Kalau kita seperti itu, kata Allah, haramallah, diharamkan oleh Allah, jasadahu ala niron. Besok jasad kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini diantara fadilah. Bahkan ketika kita sholat malam, sholat raweh, kita disediakan pahala yang banyak. Tapi yang kita pandang Tuhan, Engkau ya Tuhan, Engkau ya Allah, saya butuh Engkau, saya menyembah Engkau. Hati fokus mendengar sani Gusti Allah. Imanan wakti saban, penuh dengan iman mengharap rahmatnya Allah. Ghafarallahu ma taqaddama min dambi, diampuni oleh Allah. Nyepuro Gusti Allah kepada orang yang sholat raweh ketika siangnya berpuasa, tapi dia penuh dengan iman, dia berfokus kepada Allah, dia mengharap rahmat kasih sayangnya Allah. Allah tidak tanggung-tanggung, aku ora peduli apapun yang kau lakukan, tak sepuro dosamu, ku ampuni segala kesalahanmu. Kurang opo Gusti Allah, Tuhan semesta alam sang pencipta. Sampai hanya begitu kula njenengan diberi kemuliaan yang luar biasa. Tapi tuntutan hadirin yang dituntut ya. Metu teko Ramadan, kembali Idul Fitri, balik nang fitrah. Ukuran fitrah adalah akhlakul karimah. Berubah napa mboten akhlak kula njenengan? Ketika sholat iso tunduk napa mboten? Kita bisa menundukkan hati apa tidak? Ketika si fitrah, orang yang fitrah bersimpuh di hadapan Tuhannya, pasti dia merasa kecil. Pasti berlinangan air matanya. Merasa tidak ada apa-apanya di hadapan dia, sang pencipta. Ketika dia bersolawat kepada Rasulnya, kepada orang yang membantu dan menolong, mensyafaatinya, mbinjing wonten akhirat, tidak terasa air mata kerinduan ini. Air mata kecintaan dan kerinduan di hadapan Rasulnya menetes sambil menyadari, tak pantas bibirku mengucap engkau ya Sayyidi ya Rasulullah. Air mata menetes sampai di pipinya. Si hamba yang sudah fitrah terlatih untuk mencintai kekasihnya. Karena bacaan itu menembus di jantung relung yang paling dalam. Di relung hati yang paling dalam, yang penuh makna. Karena di situ ada Nur Muhammad bertemu dengan Nur Muhammad yang hakiki. Indahnya lesan mengucap ya Sayyidi ya Rasulullah, hati bersimpuh bersama-sama sowan di hadapan sang penguasa agung. Sudah begitu apa belum? Apa kita mujahadah dengan penuh kecongkaan? Aku sudah ngamalkan waqidiyah, aku sudah suci, aku sudah lillah bila. Awas hadirin anak-anakku, semuanya itu akan hapus ketika kita merasa sudah baik. Saat itu kita mundur nol lagi, merangkak, ngawali lagi, mengawali lagi. Jangan lakukan perasaan itu di hatimu, terutama hati saya. Nolkan saja, buang jauh-jauh, kosongkan, karena yang ada hanya Tuhanmu. Hati untuk Allah, fitrah hati memandang Allah, tembus kepadanya. Hadirin yang saya muliakan, saya juga khawatir terhadap diri saya, terhadap teman-teman saya yang di sini. Jangan-jangan kita pandai mengucapkan, pandai membahas, tapi kita tidak mampu untuk mendapatkan. Ini harus ditempuh dengan mujahadah. Mujahadah. Karena mujahadah kunci untuk hidayah itu. Lakukan, kita masih jauh. Sebelum hati kita belum nol, itu masih jauh, hadirin-hadirin. Ya maaf. Nol di sini adalah ungkapan hati. Rasa hati. Ketika Allah bertajalli, artinya bilah dimasukkan oleh Allah ke dalam diri kita. Lah bilah itu kan la haula wala quwata illa billah. Bilah itu adalah pengakuan yang paling dalam dalam hati seorang hamba dengan pernyataan yang tulus mengatakan tiada daya, tiada kekuatan, semuanya itu dari Allah. Coba direnung. Tidak ada gerak la fa'ila illallah. Kecuali Allah. Tiada kehidupan la hayya illallah. Tiada yang wujud la maujuda illallah. Itu kesempurnaan hadirin. Kalau itu masuk ke dalam jiwa, hidup ono di jeroning ati. Sehingga hati jenengan ini tidak ada perasaan mampu apa-apa. Ketika khusyuk, ini bukan khusyuk saya, ini ditolong oleh Allah. Hati harus begitu. Nol, tidak ada pengakuan. Nol dari pengakuan. Ketika menghadap kepada Allah, yang wujud, sing menang, ya hanya Allah. Karena la ilaha illallah. Kan tidak ada Tuhan selain Allah, toh. Wahdahu, Allah yang Esa. Artinya Allah Esa itu kudu menang. Ketika kita sowan, ketika kita madhep, kita harus kalah. Sing Esa hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang satu Allah. Sehingga kita lebur. Lebur di sini adalah leburnya hati, memiliki perasaan saya tidak ada apa-apanya. Ketika saya menghadap kepada Allah yang Maha Hidup, artinya kita jangan merasa hidup. Maka Kanjeng Nabi dawuh, mutu obla antamutu. Kamu harus melatih mati. Ketika kamu unggul, matikan keunggulanmu. Ketika kamu merasa baik, matikan perasaan baikmu. Artinya kamu jangan merasa itu milik Tuhanmu. Jangan kau rampok. Ingat. Coba, ini tauhid. Anak-anakku hadirin, bapak-bapak tauhid. Ketika kita menghadap Allah yang Maha Luhur, kita tidak ada, kita rendah. Dan fakot dolam tu abad warub ini sungguh kami manusia yang berlarut-larut dolim dan dosa. Yang suci adalah Engkau ya Tuhan. Itu dirasakan dan dilatih. Beten sakit, beten dilatih hadirin. Ingat. Kita akan sowan kembali kepada Allah. Ketika kembali pada Allah, yang ada harus Allah. Kok ada saya, ada pahala. Itu namanya menyekutukan. Innalillah. Innalillahi. Wa inna ilaihi roji'un. Kita kembali pada Allah. Kita hamba Allah. Kembali kepada Allah. Kita kembali ya yang berlaku. Ya la ilaha illallah. Hanya tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu hanya Allah ijen. Maksudnya Allah yang Esa. La syarikalah ini yang menguatkan. Tidak ada saingan selain Allah. Tidak ada gandengan selain Allah. Tiada sekutu baginya. Masa kita sowan Allah ada saya. Terus ada Tuhan. Ini kan syirik. Ada pengakuan. Jadi walaupun kita pengamal, kulon jenengan diparingi kemampuan, kemajuan, jangan sampai ada. Dibuang, dinolkan. Maaf. Nol tauhid ini hadirin. Nah, kita kan sudah janji loh. Di dalam selawat khatalanaro, walanasma'ah, walanajida, walanuhisa, walanataharoka, walanaskuna illa biha. Nah, itu kan harus dilatih loh. Ketika saya melihat ati jenang kerasa semua Gusti Allah itu di akal dunun di jero ati diturunkan. Ini kalau tidak dilatih ya itu tadi. Jangankan kita hanya mujahadah 40 hari setahun bahkan 1000 tahun. Ngebetenan asali karena hati tidak pernah dilibat. Buang pengakuan, karena kita akan kembali kepada Yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah. Hadirin yang saya muliakan, maka untuk mencapai kedudukan itu, kita ini harus berkawan dengan orang yang benar-benar berusaha menjauhi hawa nafsunya. Golek konco sing iso nuntun ati jenengan selain mencari gurunya. Saya kira kalau gurunya sama ya dengan sholawat, guru kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rohani. Karena sholawat itu adalah watu silu min ghairi syaikhin ila alamil huyub, mewusulkan kepada Allah tanpa guru, yaitu pada Tuhan Yang Maha Gaib yang mengetahui semua kegaiban. Tunawwirul qulub, selawat itu bisa madangkan hati, penerang jiwa. Tapi kula kok maca selawat kok tetap mawon, ya metodenya ndak dipakai. Metode merasa ndak mampunya itu sik ono. Pasrahin nang Gusti Allah malah kurang. Ini harus dilatih masalah hadirin. Kita jangan puas dengan keadaan yang ada ini. Masih jauh-jauh kita ini. Sebelum hati kita mampu untuk diberi bisa nol, itu masih jauh. Itu ya. Jadi lanjutan, bayangkan. Cari teman-teman atau orang yang duduk yang mampu bimbing hati. Walaupun orang itu ya yang bisa yang alim sekalian. Tapi kalau tidak ada orang yang alim yang bagus, maksudnya orang alim yang bisa mengenolkan diri, dia itu masih nuruti hawa nafsu, maaf bahasa saya itu, ya lebih baik cari orang yang bodoh. Orang bodoh, gak ngerti, tapi dia itu nuntun. Bisa menuntun ati jenang, karena dia tidak nuruti hawa nafsu. Maka didawukan ya ini, wala antas haba jahilan, la yardo an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Sampai-sampai didawukan oleh Syekh Ibnu Athaillah, dan sekiranya engkau berkawan dengan orang bodoh, dadak konco jane gak tahu ngaji, ya gak tahu apa-apa, bodoh, buta huruf, gak iso ngaji Al-Quran, gak iso ngaji apa, kan aku tahu. Tapi ya itu tadi, orang bodoh tadi, layardo an-nafsi. Dia ini gak rido, gak nuruti hawa nafsu ini. Dia itu selalu hati-hati, selalu nol. Anu, saya bodoh. Saya gak ada apa-apanya, gak ada keinginan menonjol. Digolek inggi konco sing kaya ngaten nggih, cari tempat itu. Walaupun bodoh itu manfaat orang itu. Tidak pernah mengatakan aku baik, tidak pernah. Dia itu yang menunjukkan kerendahannya. Tawaduknya ini menonjol. Tidak pernah ngerasani orang itu. Apalagi tajasus, tajassasu, golek kesalahan orang. Hati-hati. Jangan berkawan dengan orang yang suka menghujat. Walaupun orang alim, jangan berkawan dengan orang yang suka menilai cacatnya orang lain. Ini Al-Hikam ya, dawuh ini ya, saya baca ini. Orang bodoh itu yang begitu, dia tuh gak golek cacatnya orang lain, cuma golek cacatnya dhewe. Ya saya apa ya, salah saya banyak sekali. Ndak kober ndelok cacatnya orang lain. Ini adalah orang bodoh layar doa nafsi. Orang bodoh yang gak bisa boco, gak bisa baca tulis, buta huruf, tapi dia senantiasa ngati-hati dengan dirinya, koreksi, sehingga dia tidak pernah nuruti nafsunya. Hadirin, kok kita ketemu orang itu? Orang itu masih manfaat loh. Kita ketemu orang bodoh yang begitu itu. Apa dawuh Syekh Ibnu Athaillah Musonef ini? Khairul laka, lebih baik bagimu orang itu. lebih baik bagimu orang bodoh itu min antas haba aliman yardo an nafsi. Si apian kue berkawan orang bodoh, tinimbang kue koncoan karo orang percerdik. Ya maaf koncoan dengan saya, duduk dengan saya yang panjang pandang si ngaji, padahal ya bodoh. Dengan orang-orang yang alim, tapi ya itu tadi yardo an nafsi. Singgal wau la yardo, saiki yardo rido. Ngikuti hawa nafsunya. Awas. Hati-hati. Karena kita ini kejebak bungkus hadirin. Kejebak bungkus. Misalkan saya sekarang kopiah putih. Terus ngaji di sini. Jenengan melihat saya. Padahal sing panjang di hati itu bungkus. Sehingga panjang manggil saya kiai. Manggil saya ustad. Karena pandang kejebak dengan bungkus. Hati hadirin hadirat, jiwa hadirin hadirat, baik tidaknya manusia itu dalam hadirin hadirat. Kalau dalamnya baik, lahirnya ikut baik. Adzahir yadullu alal batin, lahir itu cerminnya dalam, cerminnya batin. Awas, dilatih. Kita jangan terlena. Sebentar lagi tamu agung kita datang. Israel tanpa pandang bulu. Tiada waktu yang diberikan. Kalau habis, kita habis. Kita akan kembali. Kita sebentar lagi akan ada tamu pencabut nyawa. Jangan sampai terlena. Perasaan rendah kudu ditandur sampai kita mati. Perasaan tawadhu harus ditanam dengan sedalam-dalamnya. Dibawa sampai kita meninggalkan dunia. Jangan terlena. Dunia ini adalah impian. Annasuniamun. Dunia itu mimpi. Apa yang Anda dapat pasti kita tinggal. Seperti orang mimpi. Kita mimpi naik mobil indah. Ketika bangun tidak ada apa-apanya. Ketika mimpi menjadi raja. Ketika bangun kita kembali seperti apa adanya. Tidak ada apa-apanya. Fa'ida matu intabahu, kata Rasul. Ketika kita mati, bangun. Oh, ternyata saya dulu nyambut gawe tak rewangi, nyungsang jempalik, bahasa Jawanya begitu. Nyambut gawe saya lupa dengan akhirat. Saya kerja, saya tumpuk-tumpuk. Sampai saya punya deposito miliaran rupiah. Tapi ketika mati, lap tidak dibawa, tidak ada apa-apanya. Wa idza matu intabahu, ternyata manusia itu adalah impian. Sakniki jenengan dadi wong alim, itu impian. Rune ono akhirat tidak ada apa-apanya, nol yang ada Allah. Ternyata semua tidak dibawa. Ketika kami membangun rumah bertingkat, kita banggakan seakan-akan hidup ini adalah terus. Seakan hidup ini adalah kekal. Ketika Israel datang, lah tidak ada apa-apanya. Karena hidup adalah mimpi. Jangan kejar impian. Jangan kita berhande-hande dengan impian. Lakukan skenario hanya karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari teman itu ya. Golek kanca niku sing iso nuntun ati walaupun orang itu bodoh. Oleh karena itu, hadirin, berkawan, ini adalah menentukan. Panjenengan berteman dengan siapa? Panjenengan berfikur kepada siapa? Panjenengan tidak atuh karo sifati wong sing jenengan figurkan. Itu anak-anak kita berfikur kepada penyanyi. Tidak atuh, pakaiannya yang dirupakannya penyanyi. Sifatnya seperti penyanyi. Dia di mana-mana bawa gitar menyanyi, karena yang difigurkan penyanyi. Nah, kalau kita memfigurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti di mana-mana bersalawat, di kendaraan bermujahadah, di mana-mana kita ingat Rasulullah, karena figur itulah yang kita masukkan dalam hati. Lah teman ingatan itu, gitu menjenengan itu rambut. Jaga walaupun kulon jenengan ini berteman orang alim, Tapi orang itu, ya itu tadi, yardo an nafsihi. Ini bukan manfaat. Ini luwe apian, kita berteman orang yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa. Tapi dia itu iso njogo atine. Hati-hati ini. Oleh karena itu, ya nular hadirin hadirat. Nular. Kalau kita berteman dan siapa yang tapi kalau orang itu selantiasa lila-bila koncon jenengan. Sholatnya, ibadahnya, lila-bila, akhlaknya. Ya itu nanti panjenengan ketularan. Walaupun di dalam pengamalan wakidnya, mboten jamin tuh hadirin hadirat. Sing wajah dia ini kan bungkusnya disik, ini kan bungkusnya semawat. Jero ini kan belum. Kulo loh khususnya. Ini hadirin sampai kalau orang alim yang tidak yang ikuti nafsunya walaupun sing diomong lila-bila kulo jenengan mujadaya ya ndak pernah lepas bengi nonstop tapi kalau masih linafsi dibinafsi ya itu bungkusnya saja masih terkejam lurune lek linafsi binafsi pengaruh apa yang ada di hati Anda setelah panjenengan dekat dengan kami dekat dengan orang-orang, dekat dengan teman-teman. Itu mesti bawa asar. Saya punya teman baru, Pak. Pengaruh apa temanmu dalam hatimu? Itulah gambarannya. Pengaruhnya saya kok tambah dingin. Orang itu baik. Pengaruhnya saya kok tambah ngongso-ngongso. Ya itu panjang pikir diwi. Pengaruhnya saya kok gampang nyalakan orang lain. Ya panjang lihat. Jangan terpengaruh bungkus. Ingat. Orang alim, alim hadirin. Karena ilmunya tidak manfaat, hati ini kotor. Kullu alimin, semua orang alim sudah. La yanfa'u bi ilmihi, orang manfaat ilmune. Ilmune itu membuat orang tidak semakin dekat kepada Allah. Maaf, maaf. Walaupun tampaknya ibadah tapi gay kedok, ada kepentingan, ada kepentingan. Kepentingan pribadi, bukan lillah, bukan bila. Dipendawukan di sini. Huwa wa iblisu sawa. Dia itu seperti iblis. Maaf hadirin. Huwa wa iblisu sawa. Sama dengan iblis hadirin. Iblis ya alim dan lain-lain. Oleh karena itu linafsi binafsi itu artinya ngeden. Wong sing nuruti nafsu. Punya ilmu nampaknya ibadah tapi buat kedok. Nah, saya tak gini biar keramat, dan buat kedok toh. Saya pengemaca ini biar tamu saya banyak. Pokok mboten lillah, mboten billah. Orang itu terjerumus. Duh, apa betul, Pak? Betul. Karena lila-bila itu didawukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku orang merintah kepada kamu melainkan ibadah kepada Allah dengan murni. Berarti lila-bila. Lila hanya karena Allah. Bila gak rumongso ngaku, gak rumongso amal, orang ngendelke amal, orang ngendelken air mata. Karena semua bukan Tuhan itu. Yang Tuhan hanya illallah. Nah, kita baca kok panggiling kita. Illallah hanya Allah. Wahdahu yang Esa. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Awas kita akan syirik terus. Gusti Allah kita sekutukan dengan ibadah kita. Gusti Allah kita sekutukan dengan amal kita. Padahal la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Hadirin ini yang paling pokok. Lalillah billah. Ini sangat sulit. Sangat sulit. Karena lila-bila itu harus hati yang bersih. Hati yang jernih. Maka wajib bersenih hati dulu. Tazkiyatun nafsi. Anirroda ili wajibatun. Wajib. Qad aflaha man zakkaha. Wajib. Karena kita akan kembali berpulang kepadanya. Bersihkan dulu. Ya ibarat botol dikosong no, sampai nol, sampai tidak ada. Walaupun satu titik tidak boleh, harus kosong. Itu namanya takhalli. At-takhalli anis sifati mazmumah. Kosong nol dari sifat-sifat yang tak terpuji. Aku benar, aku baik, aku wis iso mengandalkan dirinya, mengandalkan usahanya. Itu sifat mazmumah. Yang terhadap orang lain merasa dia lebih tinggi, sehingga timbul hasud pada orang lain, iri hati pada orang lain, suka nyongko elek pada orang lain. Wala tajassasu, tajassus artinya jangan mencari kesalahan orang lain, sing dipandang itu. Wala yaktabak dukumbak do, suka mengerasani, menggibah dan lain. Itu harus nol itu. Lek kepingin iso mlebu lilah-lilah. Jadi walaupun kita sudah wakil dia, kok isik ngunem temennya, gak iso lila-bila tertutup dengan perasaan itu, di nol no, kosongkan dari penyakit itu. Terutama saudara saya yang di gedung, ayo hati-hati. Walaupun di TV ada orang menghujat, jangan ikut-ikut. Sama kita menyalahkan orang lain. KB ini kan skenario dong, gih. KB itu kan duit lakon dewi-dewi, gih. Nah kebetulan dulu ini lakon elek tu nggak noy, saya ngapi ojo digunam. Awas, lila bila tidak semudah apa yang kita bayangkan. Aku lihat semujatang ngetap no lila bila beten. Kadang-kadang tambah nemen nafsu ni. Bukulo ni gih majelis takim pusat misalkan. Saya ini mujatang tu, tidak jamin, beten jamin. Kalau hati belum at-takhalli anis sifati madzmuma lillah billah, tidak akan masuk ke dalam jiwa. Kosong notisi. Kemangke kan bulan Ramadan ya kesempatan poso kali ngrasani aja dilatih, aja rasani dilatih 30 dino. Muga-muga oleh hidayah Idul Fitri terus dipertahankan. Tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, wala yaktabakdukum ba'do, jangan riba. Ijtanibu katsiran minad dhanni, inna ba'dadh dhanni ismun. Ojo nyongko-nyongko wong, sebab sebagian nyangka itu adalah dosa. Tanamkan jauh-jauh di hati, mujahadah lakukan, masukkan ke jiwa. Kalau dulu hanya lesannya, hanya akalnya, turunkan seperti yang kita latih tadi. Baru lillah bilai kemlebu. Sebab lam yasani ardi wala sama, tidak akan memuat makhlukku yang besar berupa bumi maupun langit. Wa wasi'ani albun mu'minul layinul wadik. Hadis kusit. Yang mampu memuat zatku, artinya sing iso tembus ngetapno lillah bilai adalah kolbul mu'min, kolbun mu'min. Kolbun abdi, atine hambaku sing mukmin, yang beriman. Iman itu artinya yakin hanya Allah, nol, karena yang ada Allah. Kalau aku pintar, itu pintarnya Allah, terus bila. Jadi yang bisa itu adalah hati hambaku yang mukmin, layinul wadi, yang lemah, yang lembut. Awas, bukan lemah lembut itu ngelemek. Sayyidina Umar itu keras, tapi hatinya lunak, mudah menangis. Allahu Akbar, mudah menangis. Suatu saat Sayyidina Umar menangis tergesa-gesa. Ketika ditanya mengapa engkau menangis Sayyidina Umar, aku ingat buah hatiku seorang wanita, anakku umur 5 tahun. Dengan kebodohanku di zaman jahiliyah, aku gengsi punya anak putri. Ku tanam hidup-hidup, ku panggul di leherku. Kemana abi, ayo akan kutunjukkan keindahan. Setelah di padang pasir, ku gali tanah sedalam itu. Untuk apa nanti kita mendapatkan kenikmatan? Anak itu meronta-ronta menangis. Dimasukkan ke dalam lubang, ditanam hidup-hidup. Dia ingat menangis. Berlinangan air mata, anakku, andaikan kau hidup akan menjadi Sri Kandi pejuang Rasulullah. Anakku menangis Umar, tiap hari menangis. Di singgasana kekhalifan dia menangis. Ketika itu getun, ingat anaknya Sri Kandi Islam dibunuh, ditanam hidup-hidup karena kebodohan. Walaupun keras, tapi lembut, lunak. Memang harus ada yang keras, ada yang lembut, karena dunia ini diciptakan dengan bermacam-macam tipe dan karakter. Tapi ya itu, tetap walaupun lembut, walaupun lunak, kalau hatinya tidak menerima hidayah. Lam yasya'ni ardi wala sama. Kalau bumi tidak muat, langit tidak bisa mengetrapkan itu, memuat akan jatuh. Tapi hati hambaku yang mukmin, lajin bilwati. Dan inilah yang harus kita gali hadirin-hadirat. Dan ini kudu jenengan rasakan di hati ini. Lopo iso kalau panjenengan bisa sowan di hadapan Allah. Kalau hati kita ini tidak kita perangi. Mulanya lek mujada, tenang di sini. Setelah tenang di nol-nol, tidak ada perasaan apa, baru diturunkan. Jadi ketika baca itu hati yang lemah lembut, matur di hadapan Rasulullah, itu dilatih. Insya Allah akan ada perubahan yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang saya muliakan, sampai ada koreksi. Ini harus perhatikan, termasuk diri kita. Di dalam kita berjuang, hadirin, kita harus berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini harus berdp-dp. Maksudnya harus sungguh-sungguh merasa rendah, merasa penuh dosa. Itu dilatih. Ingat, dilatih. Sering dilatih. Walaupun dalam sholat Allahu Akbar merasa rendah itu diupayakan. Ojo nganti itu hilang. Lek nganti ku hilang, hati ku lonjandakan sampai. Bohong di hadapan Allah. Tapi sayang kayak ku lonjandakan. Hanya tolak sumpah saja. Masih kurang sekali oleh ngelatih. Sehingga mujadahnya mujadah. Dilatih. Sambil sholat, sambil mujadah, sambil diam, dilatih, merenung kalau kita ini orang penuh dosa. Bila perlu dosa-dosa yang kita lakukan, bawa di dalam latihan sowan di hadapan Allah itu. Kita sudah apa belum itu hadirin? Ya mudah-mudahan pengajian ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kemajuan yang sebanyak-banyak. Kita akan pulang. Satu detik, satu darah rumong suapik pulang di hadapan Allah. Mundur, mundur, ngawali lagi. Ditolak oleh Allah. Satu darah madep nang awak ngendel no amal. Ditolak kali ke Allah. Kui lali oleh aku wahdahu la syarikalah. Aku ku isa tiada sekutu. Lalu pokok sekutu no karu amalmu. Walaupun jadi kosongkan nol. Jangan sampai di bawah itu. Sudah begitu apa belum? Sudah begitu apa belum? Kita walaupun mengamal waktu, kalau sudah mati, belum tahu ini gimana ini hadirin. Sudah jelas. Sudah jelas kita sowan tidak boleh sekutu. Tidak boleh syirik kepadanya. Sampai ada pertanyaan dari beliau, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagi kita yang sudah ngaji. Lonjan kan ngaji itu ini. Duh ilmu kan insya Allah. Fa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsi. Jadi sampai dikatakan. Jadi apa boleh dikatakan ilmu, disebut ilmu? Ilmunya orang alim yang rindu kepada nafsunya. Ilmunya orang alim yang ditunggangi nafsu. Apa bisa disebut ilmu itu? Itu pertanyaannya. Ngaten nggih. Kita dapat ilmu. Ngaji mondok lama, mujadah lama. Tapi ilmu yang kita dapatkan itu punya kedok untuk kepentingan. Sehingga dengan ilmu yang punya kepentingan, orang punya kepentingan itu mesti ego. Gak gelem dikalano, ya gak gelem salah. Awas loh. Itu ditanya, fa ayyu ilmin? Apa boleh disebut ilmu li alimin yardo an nafsi, kangguni wong sing duwe ilmu tapi ilmune ditunggangi nafsu, ilmunya dikuasai oleh nafsunya. Apa itu boleh disebut ilmu? Sampai pertanyaan itu. Mosok ilmu kok kaya ngono gitu lho. Mosok ilmu kok kanggo ngujat dulure. Masa ilmu kok kanggo merasa baik. Masa ilmu kok kanggo ngungguli wong liya. Seperti itu lho. Jadi orang punya ilmu itu yang dikuasai oleh nafsunya, itu tidak konsekuen hadirin. Tidak cocok dengan apa yang ia lakukan. Apa itu boleh disebut ilmu? Malah yang baik ditinggal, sing jelek dilakukan, diterjang. Itu orang ditunggangi nafsu ilmu ini. Kalau kadang-kadang dia tuh mujadai mempeng, sholatnya mempeng, itu hanya buat kedok. Bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan. Maaf, hadirin. Wah, aku tak mujadah kepentinganku ini. Aku apa bodohku besok suarga? Kita tidak pernah bodoh, Gusti Allah, hadirin-hadirat. Goroh, lonjengan itu. Oh, Allah yang wujud kok gak butuh Gusti Allah itu loh. Allah yang ada aku tak kok butuh sing gak ono ciptaan. Jangan bohongi diri kita. Jangan bohongi tauhid kita. Walaupun kita bodoh butuh Gusti Allah, selamat hadirin hadirat. Selamat. Lah wong butuh Allah senantiasa mencari Tuhan. Ya dengan ngaji, dengan mujadah ya sayyidi kalau ndak apal di rumah, di omah di wojo. Butuh Gusti Allah, artinya rumangsa welek, rumangsa mulai cilik aku gak ibadah. Dia tuh menangis, butuh Gusti Allah, dia gak takut. Butuh nih Gusti Allah. Itu satu. Dan yang paling penting, kalau kita butuh Allah, hindarkan makhluk. Maksudnya hindarkan makhluk itu di jeruni hati loh nggih. Lah lek di jeruni awak bungkus wong kelo pancen makhluk ya kudu nyambut gawe, ya kudu duwe kae kendaraan. Ya harus punya rumah. Tapi hati yang saya maksud, hati harus dinolno, dikosongkan. Tidak boleh memandang makhluk. Walaupun hati itu harus dijaga, lesan kita dijaga, lahir butuh makhluk, tapi hati kembali. Ini semua engkau Gusti, saya mencari engkau. Kosongno, baru kita menemukan yang ada, yang berisi. Kosongno, baru berisi. Itu filsafat Buddha begitu. Karena yang kosong itu nanti kita akan menemukan yang berisi. Kalau panjang cari yang berisi, menemukan yang kosong. Artinya yang berisi itu ciptaan makhluk. Yang ada itu makhluk. Sing jenengan pirsani ku ciptaan. Artinya gak ono. Anani ono ada yang menciptakan. Maka yang berisi itu adalah ciptaan. Artinya nol, gak ada. Yang ada yang menciptakan. Karena menciptakan kita tidak mengenal. Jadi yang kosong itu yang berisi itu adalah kosong. Artinya yang ada itu kosong, yang ada itu adalah ciptaan semua. Itu filsafat dari Buddha. Ini. Jadi hadirin, ya hati-hati. Apa disebut ilmu? Kang duni wong sing di ilmu tapi sik ditunggangi nafsune. Ya bukan ilmu itu. Ya itu tadi, tapi sekalipun ada teman kita buta huruf, gak iso ngaji, tapi gelem ngaji, tapi dia tuh sabar, dia tuh gak pernah nyalakan orang lain, dia tuh merasa dirinya sendiri jelek, dia itu merasa rendah, sedetik pun tidak ada merasa baik di hadapan orang lain. Orang itu mempengaruhi jiwa tetangganya, mempengaruhi jiwa temannya. Wong liya sekesetrum, maksudnya bisa merasakan itu. Jadi orang yang begitu, walaupun ketoke gak tahu manfaat karena bodoh, yo gak iso ngaji koyo kita, gak iso mulang karena bodoh, ketoke gak manfaat. Tapi ya itu sebaliknya, itu sangat banyak. Sangat banyak sekali manfaatnya kalau kita perhatikan. Tapi kalau orang yang alim dikuasai nafsu kalau wau, sekaligus maaf ya, alimnya sundul jagat, ilmunya sundul langit, keramatnya ketok. Tapi ya itu justru ilmunya disalahgunakan. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi nafsunya. Supaya saya banyak pengaruh. Supaya saya banyak santri. Yang dicari itu. Awas hati-hati. Supaya saya dapat dukungan awas. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak membuahkan manfaat bagi umat dan masyarakat. Malah kita digeret. Untuk jauh daripada Allah. Yang mestinya kita koreksi batin. Bersih batin. Dikotori dengan ilmunya. Alim-alim itu sendiri. Si alim itu sendiri. Hati-hati. Gak? Maka di sini tidak ada guru. Tidak ada murid. Kita saling mengingatkan hadirin. Hadirin ya sekali lagi. Moga-moga pengajian ini walaupun sekedar. Karena kita sama-sama payah. Moga-moga diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sungguh-sungguh untuk koreksi batin, karena kita sudah lengah. Hidup di dunia ini adalah sesaat. Kita lengah. Kalau Anda kita yakin kalau kita akan mati dan pulang kepada Allah, pasti kita akan tobat, pasti kita akan berubah, pasti kita akan baik. Kalau kita yakin Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan dimintai pertanggungan jawab. Satu jangkah yang kita lakukan itu besok dimintai pertanggungan jawab. Satu kata ucapan yang keluar dari lesan kita itu pun besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti tidak ada apa-apanya. Tapi besok kita ditemukan dengan teman-teman kita yang kita hujat. Ditemukan dengan saudara-saudara kita yang kita rasani. Ketika wakhusilama fis sudur, dibuka rahasia hati kita, rahasia dada kita ini, semua itu akan nampak. Oh, tiba-tiba ini bapak saya yang ngaji di sini tuh hatinya jelek, itu dibuka. Dan tidak hanya dibuka, ditemukan, hadirin-hadirat. Dipetukno antara kita dengan istri kita, antara kita dengan anak kita. Iki lho atine bojomu, dosane bojomu, iki lho dosane ayahmu, iki lho dosane wong sing kowe pandeng bae. Ditemukan di situ, tiada kebohongan karena jasad tangan kita menjadi tape recorder ngomong di hadapan Allah tanpa adanya rahasia lagi. Yauma tasbundi niku diaturaken. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita ini ditutup oleh Gusti Allah. Ditutup. Jasad kita, tangan, kaki jadi tape recordernya Tuhan. Tidak ada yang terselip. Ketika kita lakukan dosa apapun, menghujat, benci, dibuka di hadapan orang-orang yang kita sakiti. Iki loh kelakuannya. Mulut kita yang suka bohong ditutup. Waktu kalimuna aidihim, tangan yang berbicara. Ini loh Gusti, ini di semua bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tangan menjadi saksi. Saat itu tidak ada manusia berkutik di hadapan Tuhannya. Sopo sing api, ayo ngomong tutupono. Kalau kita sekarang baik, panjang pernah dosa apa, besok dibongkar di hadapan Tuhannya. Ketika kita benci kepada orang lain, dibongkar di hadapan orang yang kita benci. Stop jahat, stop. Stop. Kembali kita nol, kembali pada Allah. Karena kita akan dituntut. Anak-anakku remaja, kau nyakiti siapa? Ketika nyakiti ibumu, ibumu didatangkan. Oh, ini anakku ngaji di gedung. Iya, tapi tak buka dodo ni anakmu. Ternyata anaknya ada dodo pengkhianat kepada orang tuanya. Mungkin orang tua kaget melihat anak seperti itu. Begitu pula anak. Loh, ini ibuku, ayahku yang senantiasa membiayai saya. Ayahku yang senantiasa memberikan makan pada saya. Iya, tak buka dodomu. Dodone ayahmu, dodone ibumu. Ternyata ada sesuatu yang tidak rido dengan anaknya. Wong tuh gak rido pun juga besok dituntut. Mengapa kamu gak rido terhadap anakmu? Anak saya nakal, itu ujian teko aku lah pokoknya gak rido. Awas orang tua. Jangan sampai. Karena kita akan kembali kepadanya. Kita dihadapkan dengan musuh-musuh kita. Maka jangan sampai punya lawan satu pun di jagat ini. Jenengan punya lawan pun kalau ganjal perjalanan jangan di hadapan Allah. Karena lawan akan mengganjal jangan di hadapan Tuhan. Menuntut di hadapan Allah. Jangan punya lawan. Jangan punya musuh. Ketika mu'alif salawat wahidiyah dikatakan, Mbah Yai dikatakan, Romo, ini banyak orang-orang ngontrasi wahidiyah, jenengan dihujat kemana-mana, apa kata Romo? Oh iya, itu teman seperjuangan, beliau tidak pernah merasakan punya musuh, dianggap teman semua oleh Allah. Beliau mu'alif, itu guru rohani kita. Kalau kita menganggap lawan, kalau melihat lawan dasari nafsu, bukan dasarnya syariat, karena perintah Rasul, ini akan ganjel. Mulai detik ini saudaraku, terutama saya, keluarga saya, jangan punya lawan ya. Kalau ada orang menghujat, ampuni, kasih sayangi. Biar kalau orang lain menganggap kita lawan, kita tidak boleh ya, tidak boleh, itu saudara kita. Tapi orang itu jelek, ya biar itu lakoni wong dewe-dewe. Stop ya perasaan itu, kita saudara. Walaupun orang memusuhi jenengan, sabar ya. Dunia ini gak ini sabar, gak ini pengujian. Dan harus sabar, sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Ingat itu di hati, hadir-hadir. Masuk bulan Ramadan dilatih bareng-bareng nanti kalau ada waktu. Dan nanti kita musyawarahkan. Gimana mujiat-mujiatannya, apa pas maleman, apa itu nanti kita atur. Yang penting sabar, hidup sekali, hanya sekali ini. Harus berarti, harus suci, hadir-hadir. Ayo kembali, fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Kita tobat, kita merasa penuh dosa. Kita merasa tidak ada apa-apanya, mari. Apa salahnya kalau malam, kalau pada saat ini kita menangis. Nangis, so, siapa tahu nanti pulang dan kita dijemput Israel, hadir-hadir. Kalau ada yang meninggalkan kita dunia, meninggalkan tempat ini lebih dulu, ya maaf, sampaikan salam pada Rasulullah. Sampaikan salam pada usia dan zaman. Katakan, yang ngaji penuh dosa, penuh lawan, penuh... Ya, katakan hadir-hadir. Nangislah sebelum kita dituntut oleh Allah. Kan air mata, banyu moto menghapus dosa. Bila betul-betul min khosyatillah. Mari hadir-hadir. Hadirin, kalau kita mengingat diri kita, ya silakan. Tapi kalau boleh, tengok ibumu yang sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin ibu kita dulu pengamal, tapi sekarang ini kita tidak tahu nasibnya. Bapak kita gimana, anak-anak kita gimana. Mari, karena kita pasti akan dituntut. Dituntut. Satu langkah ada tuntutan. Satu keluar napas ada tuntutan. Satu kejap mata, sekejap mata ada tuntutan. Kita tidak berkutik karena kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan apa-apa karena kita ciptaan Tuhan. Terserah Allah, nolakan diri kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mesisan dilatih. Sebelum mujadah panjang istighraq. Ingat istighraq itu tidak boleh tegang. Lemes kalau orang mati. Karena menghadap Tuhan yang maha hidup. Harus merasa pasrah sepenuh-penuhnya. Merasa mati. Merasa innakam mayyitun. Itu dilakukan. Konsentrasi. Jangan tegang. Ucapan pun nanti harus lemah lembut di hati. Tembus nang lesan. Jangan gunakan pikiran. Akal turunkan. Karena hati harus dilibatkan. Mari ngesing beten apal. Langsung. Ya Sayyidi. Ya Rasul. Dirasakan. Dirasakan. Dirasakan. Di hati. Dengan lemes. Pasrah. Istighraq. Tenggelam. Ini hari. Monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Kurang lemes, rasakan di hati, ditekan di hati, tapi lemes, pasrah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawa salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdari. Tegang yang di mata diturunkan, diturunkan sehingga meremi betul terlalu terus diturunkan sampai ke bawah. Allahumma ya wajidu ya khan ya wajidu ya jawa dirasakan. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa abdadi. Kalau merasa tidak bisa, tenggelamkan sekalian itu, jangan direken terus. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim mabarik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahril wahda hatta lanaro walanasma'a walanacita walanuhisa walanuhisa nada kharaka wala naskuna illa biya. Jangan tegang, lemes, siap mati. Wa tarzuk tamam maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, kita sowan di hadapan Rasulullah. Mari kita hubungkan Nur Muhammad yang ada di hati kita, kumpul dengan Nur Muhammad. Syaratnya itu tadi, jangan tegang, pasrah. Pasrah sambil membaca Rasulullah ada di hati kita, hadirin. Karena nurnya ada di dalam jiwa kita. Mari kita bangkitkan dengan rendah, dengan bahasa yang halus, sowan di hadapannya, merasa tidak ada apa-apanya. Hati, jangan gunakan pikiran, jangan gunakan akal. Lebok nonang hati, getarkan pelan-pelan, pelan-pelan. Yang tidak apal ya sayyidi ya Rasulullah. Monggo nggih, ketika fakut dalam tu abadan warub ini, sungguh saya dolim selalu tu, katakan dengan lemah lembut, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hadiyal anam waslahu waruhahu adribni fakot dalam tuha bata warubini walaisali ya sayyidi silakan fa'indaruta kuntu saksonalika. Terus rendahkan ya syafi'al khulki salatu wassalam. Rasakan alaika nurul khulki hati halana wa aslahu haruhal adri fakot dolam tu abadol walaizali asayiti siwaka fa intaruta kuntu sakson halia. Kembali rendah dirasakan di hati, jangan tegang. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati halana wa aslahu ruhahu adrikni fakut dalam dua bataruf ini walaizali ya syaiti siwaka fa'indaruta kuntu sakson halika. Mari kita panggil dengan kerendahan hati, di hati yang memanggil. Lesan hanya mengikuti jiwa. Lemes nge, lemes pasrah sebelum orang mati. Karena kita akan mati, maka kita siap. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Rasakan hadirin Rasulullah di hati kita. Ya sayyidi ya Rasulullah, Rasul di hati kita. Ya sayyidi ya Rasulullah, temuilah walaupun merangkak hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binat musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, saya mohon dengan sangat, terutama diri saya dan keluarga saya, lanjut dengan sini, dilatih mujadah seperti itu, dilatih, ditenggelamkan di dalam jiwa, kita jiwai, kita rasakan begitu dolimnya kita di hadapan Tuhan kita. begitu jeleknya kalau kita tahu keadaan kita seperti itu. Latih terus, latih terus. Moga manfaat. Kita ketemu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di Yaumil Mahsyar. Tapi kalau terpaksa dan ditinggal karena nakal, ya mari kita doakan saja. Kita doakan. Hadirin, ya nanti kita musyawarahkan gimana enaknya poso nanti. Ya nanti aja. Yang jelas semoga pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diam. Diam itu selamat. Diam, jangan banyak. Jangan banyak bicara, diam. Diam selamat. Sa'akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. Wa min wasadat zaman an-nadruh wal barukah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tutup dengan tasawuf, tidak usah dilagu. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khulki Salatu Wassalam Alaika Nurul Khulki Hadiyal Anam Wa Aslahu Wa Ruhahu Adrikni Fakot Dolam Tu Abada Warubini Walaisali Ya Sayyidi Siwaka Fa Intaruta Kuntu Syakson Halika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wandur Ilayya Sayyidi Binadroh Musilatilil Hadratil Aliyah Al-Fatihah. Ya, akan ya.